Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Kita masih membahas tentang iman. Iman kita pelajari secara bahasa yaitu at-tasdiqul jazim ma'al istijabah, pembenaran yang mantap disertai dengan penerimaan. Dan penerimaan tersebut ada dua bentuk. Yang pertama jika berupa khabar, maka bentuk penerimaannya adalah dengan mempercayainya, membenarkannya. Dan jika berupa perintah dan larangan, maka bentuk penerimaannya adalah dengan menaati, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ini pengertian iman secara bahasa sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah di dalam kitab-kitab beliau, di antaranya seperti ya, Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang saya ingat, dan juga di dalam kitab yang lain mungkin. Adapun pengertian iman secara istilah, maka para ulama menerangkan di dalam kitab-kitab mereka seperti Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah sendiri, dalam demikian juga Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Ibnu Utsaimin dan lain sebagainya, bahwa secara istilah iman terkadang memiliki pengertian yang luas dan terkadang memiliki pengertian yang sempit. Iman memiliki pengertian yang sempit ketika disebutkan bersamaan dengan kata Islam di dalam satu konteks pembahasan. Ketika itu yang dimaukan dengan Islam adalah sisi zahir dari syariat, dan yang dimaukan dengan iman adalah sisi batin. Ini pengertian yang pertama yang sempit. Pengertian iman yang kedua adalah pengertian yang luas, yaitu ketika disebutkan bersendiri tanpa diiringi dengan kata Islam. Maka ketika itu iman semakna dengan Islam, semakna dengan ad-din, agama. Ini pengertian yang luas, lebih luas dibandingkan pengertian yang pertama, sebab pengertian ini mencakup sisi lahir dan sisi batin dari ad-din, dari agama atau syariat, sehingga lebih luas mencakup lahir dan batin. Dengan pengertian yang luas ini, iman yaitu, Waalaikumsalam, qawlan wa amal yazidu wa yanqus, qawlul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wa amalul jawarih, yazidu bita'ah wa yanqusu bil ma'asiyah. Iman yaitu ucapan qalbu, ucapan lisan, amaran qalbu dan amaran anggota tubuh yang diperintahkan oleh Allah, yang mana bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini pengertian iman yang luas dan mencakup lahir dan batin, mencakup seluruh bagian dari ad-din, dari agama. Semuanya masuk di dalam pengertian iman ini. Sehingga cakupan iman dengan pengertian yang luas ini ada empat, yaitu ucapan qalbu, ucapan lisan, amalan qalbu dan amalan anggota tubuh. Dan sifat iman adalah yazidu wa yanqus. Sifat iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Secara umum iman itu bertambah dengan amal ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Kita pelajari di pertemuan yang lalu bahwa bertambah dan berkurangnya iman itu terjadi di dalam qalbu, pada lisan, dan pada anggota tubuh lahiriah. Waalaikumsalam. Bertambah dan berkurangnya iman di dalam qalbu, ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman di dalam qalbu. Sebab yang pertama adalah al-ma'rifah. Banyak dan sedikitnya pengetahuan tentang agama. Semakin banyak pengetahuan seseorang tentang agama, maka semakin ya, menyebabkan imannya bertambah. Dan sebaliknya semakin sedikit yang diketahui, ya, maka imannya lemah. Demikian pula sebab yang kedua adalah ya, tingkat ya, kekuatan, keyakinan di dalam qalbu. Semakin kuat keyakinan seseorang, semakin mantap, maka dikatakan bahwa imannya meningkat dan bertambah, dan sebaliknya. Oleh karena itu, kita wajib menjaga iman kita. Wajib memupuk dan memperkuat keyakinan kita dengan selalu belajar agar semakin yakin, semakin mantap, sekaligus menjaga iman kita jangan sampai tingkat keyakinan kita berkurang. Mungkin dengan berbagai syubhat, kerancuan berpikir yang membuat iman kita sedikit goyah. Demikian pula sebab yang ketiga, bertambah dan berkurangnya iman dalam qalbu adalah ya, banyak dan sedikitnya amalan qalbu. Semakin banyak beramal di dalam hatinya, ya, semakin mencintai, ya, semakin banyak rasa cinta yang syar'i di dalam hatinya, semakin banyak ya, rasa al-bughd, benci yang syar'i di dalam hatinya. Demikian juga semakin banyak, semakin besar harapannya kepada Allah, semakin besar rasa takutnya kepada Allah, dan semisalnya, itu amaran-amaran qalbu. Semakin banyak amaran qalbu di dalam hati, maka semakin bertambah iman seseorang, dan sebaliknya. Ini tiga sebab bertambah dan berkurangnya iman di dalam qalbu. Tempat yang kedua adalah lisan iman. Yang ada pada lisan juga bisa bertambah dan bisa berkurang. Kita pelajari ada dua sebab. Yang pertama adalah banyak dan sedikitnya ucapan. Ibadah dengan ucapan. Seperti membaca Al-Quran, berzikir, dan semisalnya. Dan sebab yang kedua adalah kualitas bacaan. Kualitas ucapan lisan. Semakin berkualitas ibadah dengan lisan, maka semakin baik iman seseorang. Kemudian tempat yang ketiga adalah amalan anggota tubuh atau anggota tubuh. Iman yang ada pada anggota tubuh juga bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, sebabnya sama. Ada dua sebab. Yang pertama adalah kuantitasnya, banyak dan sedikitnya ibadah dengan anggota tubuh, dengan tangan, dengan kaki, dengan mata, dengan telinga. Ya. Demikian pula sebab yang kedua adalah kualitasnya. Semakin baik kualitas ibadah dan semakin afdol jenis ibadah yang dilakukan, maka semakin baik iman seseorang. Maka pilihlah ibadah yang paling utama yang kita bisa. Kemudian berkurangnya iman seseorang, kita pelajari di kesempatan yang lalu, ada dua macam. Macam yang pertama adalah berkurangnya iman, bi ghairi ikhtiyaril insan, dengan sebab di luar kehendak seseorang. Di luar kehendak seseorang. Seperti berkurangnya iman seorang wanita, dengan sebab meninggalkan sholat dan puasa selama haid atau nifas. Maka iman wanita itu berkurang dari segi itu. Ini tanpa melihat sisi-sisi yang lain, tapi seandainya sisi-sisi yang lain sama, ibadah-ibadah yang lain sama, maka selama haid wanita kurang, berkurang ibadahnya yang berupa, yaitu yang berupa sholat dan puasa. Maka ketika itu berkurang imannya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa din azhaba li lubbir rajulil hazimi min ihdakunna." Tidaklah aku pernah melihat ada orang yang kurang akalnya dan agamanya, namun lebih bisa menggoyahkan hati seorang laki-laki yang teguh dibandingkan dengan kalian wahai wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan berkaitan dengan kurangnya iman wanita atau agama wanita. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah ketika wanita itu haid dia tidak puasa, tidak sholat dan tidak puasa, itulah sebab lemahnya dan berkurangnya agama atau iman seorang wanita ketika haid. Hanya saja macam yang pertama ini, berkurangnya iman, itu tidak tercela, karena di luar kehendak seseorang. Dan bisa dianalogikan dengan itu, sebab-sebab yang lain. Mungkin ketika ada uzur sakit atau safar atau kesibukan yang lain, biasanya dia melakukan amal soleh. Biasanya dia melakukan amal soleh. Namun ada uzur tersibukkan dengan hal-hal yang lain atau kondisi yang tidak memungkinkan. Maka yang seperti ini, berkurang imannya, namun dengan sebab yang tidak dia kehendaki. Dan itu tidak tercela. Ini secara umum. Walaupun ketika sakit atau safar atau ada uzur, tetap Allah catat ya pahala untuknya, pahala amalan yang biasa dia lakukan, namun tentunya tetap berbeda. Ya, antara amalan yang dia lakukan secara langsung dengan amalan yang masih berupa niat. Ya, dicatat memang ya, tetapi tentu yang lebih besar pahalanya adalah ketika melakukannya secara langsung. Secara riil dilakukan. Beda dengan masih berupa niat. Kemudian macam yang kedua adalah berkurangnya iman dengan sebab yang dikehendaki seseorang. Maka ini ada dua keadaan. Dengan melihat jenis sebabnya. Ya. Keadaan yang pertama, ya, berkurang dengan sebab meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Ya. Maka, ya, di samping tercela, ya, berkurangnya iman tersebut, ya, juga menyebabkan dia berdosa. Sehingga ini keadaan yang pertama, tercela dan berdosa. Adapun keadaan yang kedua adalah berkurangnya iman dengan sebab ya, meninggalkan amalan sunnah atau melakukan perkara makruh. Meninggalkan amalan sunnah atau melakukan perkara makruh. Ya. Maka ya, walaupun tidak berdosa tetapi hukumnya tercela. Ketika seseorang ya tanpa uzur mengabaikan suatu amalan sunnah dan tidak melakukannya. Ya, tanpa uzur. Ya. Kecuali kalau ada uzur, mungkin dia tersibukkan dengan amalan yang lain atau tersibukkan dengan kewajiban. Ya. Maka tidak tercela. Namun pada asalnya ada kesempatan untuk melakukan amal soleh walaupun hukumnya sunnah tidak wajib, namun diabaikan, dibiarkan, dilewatkan begitu saja, ya maka ini ya ada unsur celaan walaupun tidak berdosa. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, ya, ya Abdullah la takun mithla fulan, kana yaqumul lail, thumma taraka qiyamal lail, wa ya Abdullah, janganlah engkau seperti fulan. Dahulu dia sholat malam. Tetapi sekarang dia meninggalkan sholat malam. Ya. Walaupun qiyamul lail itu sunnah, tidak wajib. Ya. Namun tercela jika ditinggalkan. Ya. Sebab Nabi SAW mengucapkan kalimat tersebut yang terfahami darinya unsur celaan. Ada unsur celaan. Jangan kamu seperti fulan. Dahulu dia sholat malam. Sekarang enggak. Sekarang sudah meninggalkan sholat malam. Ini beberapa keadaan atau macam berkurangnya iman. Ya. Ini ya, faedah yang pernah saya catat dulu ketika belajar. Ya seperti itu, wallahu a'lam. Kemudian materi terakhir yang kita pelajari apa? Itu mungkin. Ya. Berikutnya adalah tentang ya. Golongan yang menyalahi Ahlus Sunnah di dalam definisi iman. Golongan yang menyalahi Ahlus Sunnah di dalam definisi iman. Golongan yang pertama adalah wa'idiyah. Golongan yang pertama adalah wa'idiyah. Wa'idiyah. (Tuh) yaitu golongan ya, yang condong kepada dalil-dalil tentang ancaman. Dalil-dalil tentang ancaman. Dan mengesampingkan dalil-dalil tentang rahmat dan ampunan. Ini wa'idiyah. Mereka lebih condong kepada dalil-dalil tentang ancaman. Orang yang melakukan ini diazab. Orang yang melakukan dosa ini masuk neraka. Orang yang melakukan ini maka dilaknat. Ya, dan seterusnya. Condong kepada dalil-dalil semisal itu. Ya. Sebabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Ya. Mencela, mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan dan memerangi orang muslim adalah kekafiran. Oh, berarti kafir. Ini ada unsur ancaman. Ya. Berarti memerangi muslimin atau orang muslim berarti kafir. Ya. Dan semisal itu, adapun dalil-dalil tentang rahmat dan ampunan, sebesar apapun dosa seseorang, selama di bawah kekufuran, maka masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah dan dirahmati oleh Allah. Dalil-dalil semisal itu mereka kesampingkan. Ya kan? Kan banyak dalil. Ya, yang menerangkan bahwa seorang muslim sebesar apapun dosanya, selama masih di bawah kekufuran dan kesyirikan, ya, maka masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa yang lebih ringan dari itu, ini dari kesyirikan, bagi siapa yang Allah kehendaki. Terserah Allah, masih ada kemungkinan, enggak boleh kita memastikan dia diazab. Apalagi memastikan dia kekal di dalam neraka, enggak boleh. Nah, dalil-dalil rahmat dan ampunan semisal itu mereka kesampingkan dan mereka lebih condong kepada dalil-dalil tentang ancaman. Ya. Ini dasar ya, yang menjadi sebab mereka salah di dalam mendefinisikan iman. Ini dasarnya ini. Sehingga mereka salah dalam mendefinisikan iman. Sehingga yang mendominasi iman mereka itu atau ya, hati mereka itu adalah khauf. Rasa takut. Ya. Rasa takut tanpa diimbangi dengan roja, rasa harap kepada Allah. Ya. Nah, wa'idiyah ini terbagi menjadi, atau mungkin sebelum itu kita bagi dulu mungkin, kita lanjutkan golongan yang kedua, setelah itu kita rinci masing-masingnya, supaya mudah. Golongan yang kedua adalah murji'ah. Golongan yang kedua setelah wa'idiyah adalah murji'ah. Ya, yaitu golongan ya, yang ya, cenderung mengedepankan dalil-dalil tentang yang cenderung mengedepankan dalil-dalil tentang rahmat dan ampunan. Ya, serta mengesampingkan dalil-dalil tentang ancaman. Serta mengesampingkan dalil-dalil tentang ancaman. Ini bertolak belakang dengan yang golongan yang pertama, 180 derajat. Ya. Yang pertama cenderung kepada dalil yang berisi ancaman. Ya, sehingga mereka didominasi dengan khauf, rasa takut kepada Allah, tanpa diimbangi dengan roja, rasa harap kepada Allah. Adapun golongan yang kedua cenderung mengedepankan dalil-dalil tentang rahmat dan ampunan. Oh, enggak apa-apa, enggak masalah. Melakukan ini, melakukan itu enggak masalah, imannya tetap, imannya aman. La yadhurru ma'al imani dzambu. dosa apapun tidak akan bermudarat bersama dengan adanya iman. Sudah beriman ya sudah aman. Mau dosa apapun aman. Ya. Sehingga yang mendominasi hati mereka adalah roja, rasa harap. Ya, rasa harap kepada Allah. Tapi kurang diimbangi dengan khauf, rasa takut. Tanpa diimbangi dengan rasa takut. Baik. Kemudian baru kita bagi masing-masing dari kedua golongan ini. Ini ringkasan ya. Jadi kalau antum nanti mengikuti kajian-kajian yang lain, ya muhadharah-muhadharah, daurah-daurah, nanti bisa antum ya masukkan atau bisa antum terapkan itu. Jadi ini kesimpulannya. Ya, terkait dengan golongan yang pertama, wa'idiyah. Wa'idiyah terbagi menjadi dua kelompok. Wa'idiyah terbagi menjadi dua kelompok. Ini pun kesimpulan yang sederhana. Kalau dijabarkan itu sangat-sangat luas dan sangat-sangat banyak. Sangat sulit, rumit. Ya. Bisa dilihat di dalam kitab apa? Al-Fisal. Ya. Fil Milali wan Nihal. Al-Farq bainal Firaq. Ya, dan semisalnya itu kitab yang membahas tentang sekte-sekte Islam banyak sekali. Sekte-sekte manusia. Wa'idiyah terbagi menjadi dua kelompok. Ya, yang pertama adalah khawarij. Yang pertama adalah khawarij. Ya, yang pertama adalah khawarij. Ya. Yang kedua, langsung saja. Yang kedua adalah mu'tazilah. Yang kedua adalah mu'tazilah. Yang kita lihat jangan namanya. Mungkin sudah tidak ada yang mau mengakui saya khawarij gitu ya. Tidak ada yang mau mengakui saya mu'tazilah atau mu'tazili mungkin. Tapi keyakinannya masih ada. Seperti yang terangkan oleh para ulama, ya, keyakinan mereka itu masih ada. Ya. Dan banyak didapati di mana-mana. Nah, apa atau bagaimana keyakinan khawarij dan mu'tazilah? Apa kesamaan keyakinannya dan apa perbedaan keyakinannya? Nah, ini mungkin bisa dilanjutkan. Ya. Kesamaan keduanya, kesamaan keyakinan keduanya, ini kedua kelompok ini, Khawarij dan Mu'tazilah, kesamaannya adalah yang pertama, ya. Meyakini pelaku dosa besar, meyakini pelaku dosa besar keluar dari iman. Pelaku dosa besar itu keluar dari iman. Jadi sudah tidak beriman lagi. Nah, ini kaitannya dengan definisi iman ya. Pelaku dosa besar keluar dari iman. Ini menyalahi definisi iman. Ya. Karena mereka itu meyakini bahwa iman itu satu kesatuan. Tidak ada istilahnya bertambah dan berkurang. Ya, terjatuh dalam dosa besar bukan imannya berkurang tetapi imannya hilang. Bukan berkurang tapi hilang. Iman itu satu kesatuan. Jika hilang sebagian, maka hilang seluruhnya. Tidak terbagi-bagi. Nanti insya Allah bisa dicatat bahwa apa? Kesalahan wa'idiyah, khawarij dan mu'tazilah ini terkait dengan definisi iman adalah apa? Dalam atau dari sisi apanya? Sifat iman. Iman itu kan yazid wayankus, bertambah dan berkurang. Tapi secara global, secara garis besar, mereka salah di dalam mensifati iman ini. Mereka meyakini iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman itu satu kesatuan gitu. Ini secara global ya, secara garis besar saja. bahwa kesalahan mereka di sisi ini. Iman itu satu kesatuan, jika hilang sebagian maka hilang total, tidak berkurang. Ini kesamaan keyakinan kedua kelompok tersebut. Yang pertama adalah meyakini bahwa pelaku dosa besar keluar dari iman. Kemudian kesamaan yang kedua, pelaku dosa besar, kekal di dalam an-nar, neraka. Pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Kemudian perbedaannya apa? Ya, perbedaan kedua kelompok tersebut atau perbedaan keyakinan dua kelompok tersebut ya, di dalam bab ini, perbedaannya yang pertama adalah ya, Khawarij meyakini ya, pelaku dosa besar kafir. Pelaku dosa besar itu kafir. Sedangkan Mu'tazilah meyakini pelaku dosa besar, istilah mereka itu fi manzilah bainal manzilatain. Pelaku dosa besar ya, berada di antara iman dan kufur. Jadi ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah iman, keadaan yang kedua adalah kufur. Kalau Khawarij meyakini pelaku dosa besar itu sudah keluar dari lingkaran iman dan berpindah ke lingkaran kekufuran. Kalau tidak beriman ya berarti kafir, kan begitu. Tapi kalau Mu'tazilah tidak. Mu'tazilah meyakini seorang pelaku dosa besar itu memang sudah keluar dari iman tadi kan. Yang pertama tadi atau kesamaan keyakinannya, pelaku dosa besar sudah keluar dari lingkaran iman. Tapi belum masuk ke lingkaran kufur. Jelas ya. Terus di mana? Ya tadi fi manzilah bainal manzilatain, di satu keadaan antara dua keadaan tersebut. Antara iman dan kufur. Ketika mereka ditanya, apa nama keadaan itu? Mereka enggak menjawab dengan jawaban yang jelas. Jadi karena ini memang keyakinan yang bid'ah. Tidak ada dalilnya mau dinamai dengan apa ini. Akhirnya mereka namakannya gitu saja, fi manzilah bainal manzilatain. Di satu keadaan antara dua keadaan. Ke dalam lingkaran iman tidak masuk, ya. Ke dalam lingkaran kufuran juga tidak masuk. Begitu. Ini perbedaannya. Kemudian perbedaan yang kedua, ya, pelaku dosa besar atau Khawarij meyakini pelaku dosa besar, ya. Khawarij meyakini pelaku dosa besar ya, diperlakukan sebagaimana orang kafir. Jadi ini hukumnya di dunia. Disikapi, diperlakukan, dihukumi. Ya, sebagaimana hukum terhadap orang-orang kafir. Adapun Mu'tazilah meyakini pelaku dosa besar. Diperlakukan. Ya. Sebagaimana. Ya. Orang muslim. Sebagaimana kaum muslimin, orang-orang muslim. sebagaimana orang Muslim. Nah, jadi pelaku dosa besar menurut Khawarij, ya, hukum untuknya di dunia ini ya disikapi sebagaimana orang kafir. Sebelumnya dia Muslim, berarti sekarang murtad, kan gitu. Kalau murtad berarti kata mereka sebagaimana hadis, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa mengganti agamanya bunuhlah dia. Sehingga mereka menghalalkan darah ya kaum muslimin yang terjatuh di dalam dosa besar. Karena mereka memang sudah meyakini kafir, sudah memvonis kafir. Ini kan yang pertama tadi, perbedaan pertama. Orang Khawarij sudah memvonis kafir dan mereka meyakini hukumnya sebagaimana orang kafir, sebagaimana hukum terhadap orang-orang kafir. Ya, kalau murtad berarti dibunuh, halal darah dan hartanya. Kalau meninggal tidak dimakamkan di kuburan kaum muslimin, ya kan? Kalau kalau sudah memiliki anggota sudah memiliki pasangan, suami atau istri, maka harus dipisah misalkan. Kemudian tidak saling mewarisi dengan kerabatnya yang muslim. Ya, la yarithul mu'minul la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim au kama qol. Ya, seorang muslim tidak mewarisi harta benda orang kafir, keluarganya yang kafir, dan seorang yang kafir pun tidak mewarisi harta benda keluarganya yang muslim yang meninggal. Begitu. Hukum orang kafir. Adapun Mu'tazilah ya meyakini bahwa pelaku dosa besar itu masih disikapi sebagaimana kaum muslimin. Begitu. Di kehidupan dunia maksudnya ya. Ini hukum di dunianya. Hukum di dunia. Hukum duniawinya masih disikapi sebagaimana kaum muslimin. Sehingga kalau meninggal ya disolatkan. Begitu. Dikafani sebagaimana muslim, dimakamkan dengan baik. Ya, dan seterusnya. Kemudian. Ya. Ya, ini terkait dengan wa'idiyah tadi. Ya. Wa'idiyah menyalahi. Ya. Wa'idiyah menyalahi. Ya. Ahli sunnah. Wa'idiyah menyalahi ahli sunnah. Ya. Terkait dengan sifat iman. Terkait dengan sifat iman. Ya. Terkait dengan sifat iman. Ya. Keyakinan mereka, iman adalah satu kesatuan. Menurut mereka iman adalah satu kesatuan. Jika hilang sebagian, hilang seluruhnya. Jika hilang sebagian, hilang seluruhnya. Ini kesalahan mereka secara garis besar. Mungkin di sana ada detail lagi. Tapi ya, ya kita akan mempelajarinya secara global saja. Kalau detail nanti jelimet susah. Seperti tadi ya, melakukan dosa besar bukan dikatakan imannya berkurang. Bukan dikatakan mukmin naqisul iman, mukmin yang kurang imannya, tapi dikatakan apa? Ghairu mukmin. Tidak beriman. Kemudian kalau orang kafir langsung dengan berani mengatakan apa? Bukan beriman. Dan kalau orang Khawarij mengatakan gimana tadi? Melakukan dosa besar tidak dikatakan mukmin berkurang imannya. Ya. Sehingga dikatakan ghairu mukmin, tidak beriman. Kemudian Khawarij melanjutkan, tidak beriman plus menjadi kafir. Tapi kalau Mu'tazilah bagaimana? Pelaku dosa besar ghairu mukmin, tidak beriman begitu saja. Tapi tidak dikatakan kafir. Ya kan tadi perbedaan yang pertama. Ya, Khawarij meyakini pelaku dosa besar kafir. Jadi vonisnya kafir. Kalau Mu'tazilah meyakini pelaku dosa besar tidak dikatakan kafir, tapi fi manzilah bainal manzilatain. Itu maksudnya. Jadi Mu'tazilah itu enggak seberani orang-orang Khawarij di dalam memvonis kafir. Tapi hakikatnya sama saja, karena mereka meyakini pelaku dosa besar itu tidak punya iman lagi. Pelaku dosa besar sudah tidak beriman. Dan pelaku dosa besar pasti kekal di dalam anar neraka. Sama keyakinannya dalam hal ini. Kemudian, kelompok yang kedua atau golongan yang kedua tadi, Murji'ah. Ya, Murji'ah. Ya. Tadi Mu'tazilah sudah berarti dijadikan satu. Golongan yang kedua tadi yang pembahasan sebelumnya. Apa namanya? Wa'idiyah dan Murji'ah. Wa'idiyah terbagi menjadi dua, yaitu Khawarij dan Mu'tazilah. Kemudian kita kembali membahas Murji'ah. Kita ulang lagi. Ya. Mengenal Murji'ah. Murji'ah. Ya. Sebelum kita bagi, kita terangkan kembali. Ini keterangan yang berbeda. Ya. Murji'ah yaitu golongan yang mengeluarkan. Murji'ah yaitu golongan yang mengeluarkan amalan anggota tubuh, amalan anggota tubuh lahiriah dari definisi iman. Murji'ah yaitu golongan yang mengeluarkan amalan anggota tubuh dari definisi iman. Amalan anggota tubuh ya, seperti sholat, zakat, puasa, haji, birrul walidain, ya kan, suratul rahim, amar ma'ruf nahi mungkar, bersedekah, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu bukan bagian dari iman itu. Menurut mereka itu bukan bagian dari iman. Dari sini sudah jelas ya. Ya, kesalahan Murji'ah itu dari sisi apanya ini? Terkait dengan cakupan iman. Ya, karena mereka tidak lengkap ya memasukkan ya, cakupan-cakupan iman. Mereka mengeluarkan amalan anggota tubuh dari definisi iman. Padahal iman itu menurut Ahlus Sunnah mencakup berapa hal? Empat hal. Ya, iman itu menurut Ahlus Sunnah mencakup empat hal. Itu apa? Ucapan qalbu. Ucapan qalbu yakni keyakinan, i'tiqadat. Yang kedua, ucapan lisan. Yang ketiga, amalan qalbu seperti tawakal, takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah, cinta, benci, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, amalan anggota tubuh lahiriah. Nah, semua Murji'ah itu mengeluarkan amalan anggota tubuh lahiriah dari definisi iman. Ini kesamaan mereka dalam hal ini. Mereka semua mengeluarkan amalan anggota tubuh dari definisi iman. Amalan anggota tubuh itu bukan bagian dari iman. Sehingga mau meninggalkan kewajiban apapun, kewajiban lahiriah ya. Kewajiban ibadah lahiriah apapun, mau ditinggalkan, imannya tetap. Imannya tetap. Tidak mempengaruhi iman. Mau melakukan dosa besar apapun, dosa besar lahiriah juga, bukan dosa besar syirik dalam hati ya, kalau itu beda lagi pembahasan. Tapi yang dimaksud tadi apa? Amalan anggota tubuh lahiriah yang mencakup mengerjakan ibadah dan juga meninggalkan maksiat. Mengerjakan amal soleh dan juga meninggalkan maksiat. Ini semua kan amalan anggota tubuh. Ya, jadi mau meninggalkan kewajiban apapun, ibadah apapun yang wajib bahkan, itu tidak akan mempengaruhi iman. Ya. Mau melakukan keharaman apapun, kemaksiatan apapun, ya keharaman lahiriah tadi, zahir, perbuatan zahir lahiriah, itu tidak akan mempengaruhi iman. Tidak akan mempengaruhi iman. La yadhurru ma'al imani dzamb. Dosa apapun tidak akan bermudarat dan berpengaruh. Ya. Dengan adanya iman. Nah itu. Ini golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah. Nah, golongan Murji'ah ini ya, terbagi menjadi beberapa kelompok. Murji'ah terbagi menjadi beberapa kelompok. Ini berbeda-beda tingkat keparahannya. Berbeda-beda tingkat keparahannya. Kelompok yang pertama adalah Murji'ah yang meyakini. Kelompok yang pertama adalah Murji'ah yang meyakini iman adalah ma'rifatul qalb, pengetahuan kalbu saja. Iman adalah pengetahuan kalbu saja, ma'rifat saja. Kalau sudah mengetahui al-haq dan semisalnya mengetahui tentang Allah, tahu, sekedar tahu, maka orang tersebut sudah dikatakan mukmin, beriman. Ya. Apa berarti yang mereka masukkan dari empat cakupan iman menurut ahli sunnah yang mereka masukkan berapa? Iman itu mencakup empat hal menurut ahli sunnah, itu ucapan kolbu, ucapan lisan, amalan kolbu, dan amalan anggota tubuh lahiriah. Yang mereka masukkan ke dalam definisi iman dari empat hal tersebut yang mana atau berapa? Berapa yang mereka masukkan? Jawabannya, tidak ada yang mereka masukkan. Tidak ada yang mereka masukkan. Perhatikan, menurut mereka iman itu hanya ma'rifat. Ma'rifat itu artinya tahu. Dan tahu itu belum tentu meyakini. Sekedar tahu, tapi tidak mau menjadikannya sebagai keyakinan. Mungkin membohongi diri sendiri atau semisalnya enggak mau menjadikannya sebagai keyakinan. Jadi keyakinan itu bukan sekedar tahu. Seperti kita belajar agama, ya, kita belajar agama, ya, itu baru sampai pada apa namanya? Tingkatan mengetahui. Nah, setelah itu terserah masing-masing mau meyakininya atau tidak, mau menjadikannya sebagai keyakinan atau tidak. Jelas ya? Memang semakin banyak pengetahuan, maka berpotensi imannya semakin meningkat. Itu potensial, berpotensi. Tapi kemudian kembali kepada masing-masingnya. Mau menjadikannya sebagai keyakinan atau tidak. Jadi, ucapan qalbu yang artinya adalah keyakinan, i'tiqad, ya, itu bukan sekedar ma'rifat. Ma'rifat itu memang dasar. Ma'rifat itu memang dasar dari i'tiqad, keyakinan. Tidak mungkin kita meyakini tanpa mengetahui. Tahu dulu, baru setelah itu meyakininya. Nah ini, ya, hanya mengetahui saja sudah dikatakan mukmin walaupun tidak meyakininya. Ini kan sangat berbahaya. Dan ternyata ada murji'ah yang seperti itu. Konsekuensi keyakinan mereka itu apa? Konsekuensi keyakinan mereka, murji'ah yang pertama ini, adalah bahwa Fir'aun itu mukmin. Fir'aun itu mukmin. Fir'aun itu dikatakan mukmin dan beriman. Ya, itu sangat berbahaya. Dan mereka sendiri memang menyampaikan argumen untuk menyatakan atau membuktikan bahwa Fir'aun itu mukmin. Dan mereka mengakui seperti itu. Bahwa Fir'aun itu, ya, konsekuensinya, konsekuensi keyakinan mereka, Fir'aun itu mukmin. Karena Fir'aun itu mengetahui, ya kan? Ya, mengetahui tentang Allah, mengetahui al-haq, seperti yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam, "Laqad 'alimta ma anzalaha ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair." Nabi Musa alaihissalam sebagaimana Allah hikayatkan di dalam ayat ini dalam surat Al-Isra, berkata kepada Fir'aun, "Laqad 'alimta," sungguh demi Allah engkau wahai Fir'aun, "'alimta," telah mengetahui. Sungguh engkau wahai Fir'aun sudah tahu. Kamu itu sudah tahu wahai Fir'aun. "Ma anzalaha ula'i," tidaklah yang menurunkan mukjizat-mukjizat ini yang saya bawa, ya illa rabbus samawati wal ardi, melainkan Rabb seluruh langit dan bumi, basair. Jadi Firaun itu sudah mengetahui. Nah, ini konsekuensi keyakinan mereka, dan konsekuensi itu juga mereka akui, ya Firaun itu mukmin. Karena Firaun itu tahu yang benar. Nah, kalau nama kelompoknya secara spesifik, siapa mereka Murji'ah dengan keyakinan seperti ini? Ini yang paling parah, ya, termasuk yang paling parah. Meyakini iman itu hanya ma'rifat saja, walaupun tidak meyakininya. Ya, secara spesifik, mereka itu adalah Jahmiyah. Ya, mereka adalah Jahmiyah. Ini Jahmiyah yang terdahulu ini, yang langsung berguru kepada Jahm bin Sofwan terdahulu, Jahmiyah. Ini mereka yang kena seperti ini sehingga dikafirkan oleh para ulama. Dan Ghulatu Sufiyah, Sufi ekstrim. Sufi ekstrim. Sufi itu juga bertingkat-tingkat ya. Tasawuf atau Sufi. Sufi ya itu bertingkat-tingkat, ada yang paling mending. Bukan berarti ya boleh, tapi paling mending. Dan bertingkat-tingkat. Sampai yang paling parahnya, termasuk paling parahnya Ghulatu Sufiyah. Dan mereka memang secara bertahap membawa orang-orang awam menuju ke sana. Mereka itu biasanya merahasiakan keyakinan mereka yang sebenarnya. Sehingga bisa dikatakan hanya ahli sunnah wal jamaah. Hanya salafiyin yang dakwahnya itu terang-terangan, gak ada yang sir-sirnya. Tidak ada siriahnya. Tidak ada yang disembunyi-sembunyikan, itu gak ada. Mau tokoh, mau pengikut, mau petinggi, mau bawahan, itu ya semuanya ya sama, enggak ada yang disembunyi-sembunyikan, itu enggak ada. Tapi kalau mereka itu ada. Ya, seperti yang disebutkan oleh salah satu santri kita yang dulu mondok seperti itu, Sufi ya. Ya, santrinya santri dewasa sudah besar. Alhamdulillah dapat hidayah, kemudian belajar ilmu nahwunya sudah lumayan karena belajarnya di mereka itu, nahwu sorofnya. Ngakui dulu menceritakan bahwa dulu itu ya di pondoknya itu kalau ada kegiatan tertentu antara ustadz-ustadznya atau kiai-kiainya itu atau semisal itu hanya di ruangan khusus dan dilarang santri itu melihat. Yang boleh ikut mungkin hanya santri kudama, mungkin santri senior yang dan semisalnya lah. Yang lain sudah ditutup pintunya, enggak boleh. Ngintip pun enggak boleh, akan ditegur atau bahkan disanksi. Apa yang mereka lakukan? Nah, itu. Sebab yang mereka lakukan itu sangat bertolak belakang dengan fitrah kaum muslimin yang awam. Sehingga mereka menyeretnya itu sedikit demi sedikit. Kalau sudah mulai berubah baru diberitahu yang begini. Mereka tidak akan menolak. Karena fitrahnya sudah berubah. Berubah dari fitrahnya. Tapi kalau masih awam, ya akan melihat itu sudah aneh. Sudah aneh. Yaitu. Nah, ini yang paling parah mereka adalah Jahmiyah dan Ghulatu Sufiyah. Seperti di antara tokoh mereka adalah Ibnu Arabi. Tanpa alif lam ya, Ibnu Arabi. Ibnu Arabi. Keyakinannya seperti itu. Kelompok yang kedua dari Murji'ah. Kelompok kedua dari Murji'ah. Ya. Adalah ya. Yang meyakini iman adalah qaulul lisan, ucapan lisan saja. Iman itu hanya qaul al-lisan, ucapan lisan. Berarti yang mereka masukkan dari cakupan iman menurut ahli sunnah, yang mereka masukkan berapa? Satu saja ya, ucapan lisan. Yang mereka keluarkan dari definisi iman berapa? Berapa? Tiga. Iman itu kan ucapan kolbu, ucapan lisan. Amalan kolbu, amalan anggota tubuh. Rahiriyah. Yang mereka masukkan hanya ucapan lisan. Yang mereka keluarkan berarti ucapan kolbu. Kemudian amalan kolbu. Kemudian amalan anggota tubuh. Itu mereka keluarkan. Itu gak masuk iman itu. Di luar definisi iman. Sehingga hanya berucap saja, maka itu sudah mukmin. Ya. Dan konsekuensi keyakinan mereka itu apa? konsekuensi keyakinan mereka, orang-orang munafik itu mukmin. Orang-orang munafik itu mukmin. Kenapa? Ya, karena minimalnya mereka itu ya mengucapkan dua kalimat syahadat. Minimalnya kan itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan itu. Kalau enggak mau mengucapkan itu sama sekali kan bukan munafik namanya. Dinamakan kafir kan ya kan? Dinamakan munafik itu kapan? Ketika menampakkan Islam. Minimalnya dengan mengucapkan apa tadi? Dua kalimat syahadat. Berarti munafik itu mukmin, beriman. Apalagi kalau mengerjakan yang lain, sholat, zakat, dan seterusnya. Nah, siapa mereka? Ya, mereka adalah Qurramiyah. Nama kelompoknya adalah Qurramiyah. Entah sekarang masih ada atau enggak yang meyakini seperti ini. Mereka Qurramiyah. Kemudian kelompok yang ketiga adalah yang meyakini, Murji'ah yang meyakini bahwa iman adalah ucapan qalbu saja. Ucapan qalbu saja, qaulul qalb. Ya, keyakinan saja, meyakini kalau ini. Bukan sekedar ma'rifat, tapi meyakini. Tapi itu saja. Berarti yang mereka keluarkan berapa? Tiga, yaitu apa saja? Amalan qalbu, atau ucapan lisan, amalan qalbu, dan amalan mata tubuh. Mereka keluarkan semua ini. Yang penting sudah meyakini. Ya. Siapa mereka? Spesifik, ya. Nama kelompoknya itu siapa? Ya. Mereka adalah jumhurul asy'ariyah, jumhur asy'ariyah atau jumhur asy'ariyah. Jadi jumhur asy'ariyah yang banyak didapati di sekitar kita, ya, keyakinan mereka seperti itu. Berarti amalan qalbu itu bukan bagian dari iman. Ucapan lisan bukan bagian dari iman. Amalan anggota tubuh juga bukan bagian dari iman. Ya, makanya ya konsekuensinya ya akhirnya menggampangkan ya banyak dari mereka yang mungkin enggak sholat, ya kan, enggak puasa, ya dibiarkan saja. Kalau dinasihati mungkin nasihati sedikit saja tapi sudah. Ya kan, orang yang melakukan dosa-dosa besar ya mereka gampangkan. Bahkan mungkin mereka jadikan teman dan sahabat. Ya. Ya, semisal itu menggampangkan. Entah apa kaitannya dengan apa namanya keyakinan sebagian orang di sekitar kita, ya, yang diistilahkan dengan Islam krentek gitu. Entah apakah ada kaitannya, sekedar dibahasakan dan bahasa lain, tapi sama persis. Ya, hakikatnya adalah ini, ya, Murji'ah, jumhur Asy'ariyah ini, atau tidak berkaitan langsung, wallahu a'lam. Karena harus dipelajari ya, kalau ini kan Islam krentek kan berarti di sekitar kita, di Jawa kan berarti. Kita para ulama kan gak ada gitu. Apakah ada kaitannya? Ya sangat mungkin. Sangat mungkin. Atau bahkan sama saja. Islam pembahasan akidah itu sangat penting mendasari ya hal-hal yang lain di dalam agama Islam. Thayyib. Mungkin sebagai penutup, ya jumhur Asy'ariyah yang keyakinan seperti ini, ya merekalah yang paling sering disebut dengan Murji'ah. Jadi istilah Murji'ah ketika disebutkan Murji'ah, maka paling sering yang dimaukan itu siapa? Bukan kelompok yang pertama, bukan kelompok yang kedua, Qurramiyah. Yang paling sering yang dimaukan adalah ini, jumhur Asy'ariyah. Jadi istilah Murji'ah itu paling sering ya merujuk kepada jumhur Asy'ariyah. Jelas ini ya. Ya, ada yang mau ditanyakan mungkin? Barangkali ada materi yang masih mau ditanyakan. Kalau referensinya apa? Referensinya banyak terkait ini. Di antaranya ya Ithafus Sa'il. Ithafus Sa'il bima fi at-Tahawiyyah min Masail atau Syarh Tahawiyah itu. Syarh Tahawiyah milik Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syaikh hafizahullah. Demikian juga Dars Al-Wasithiyah. Maksudnya catatan saya sendiri dulu ketika belajar. Ya, ketika belajar ada. Jadi digabung-gabungkan seperti ini. Enggak apa-apa ini. Materinya kayak gini. Ya saya sih mencoba saja barangkali terfahami. Kalau terfahami ya berarti bagus. Alhamdulillah. Bermanfaat. Tapi kalau enggak terfahami ya berarti harus dihindari. Materi-materi yang enggak terfahami kan harus dihindari. Tapi memang bimbingan para ulama di dalam mengajar itu adalah serinci mungkin. Kata mungkin berarti ya tetap menyesuaikan kemampuan. Artinya rinci, tapi menyesuaikan kemampuan. Bukan rinci sekali, ya tapi gak ada yang tercerna, muntah semua. Gak tercerna kan muntah semua. Atau mungkin terlalu global, itu saja. Terlalu global, kurang rinci. Berarti urutannya semestinya ya tentang rukun-rukun Islam. Kalau kita mau belajar agama itu semestinya rukun-rukun Islam. Kemudian perincian. Perinciannya enggak detail sekali. Kemudian rukun-rukun iman. Perincian. Kemudian dengan perincian. Ya. Kemudian biasanya tentang ibadah-ibadah yang wajib. Setelah itu beralih ke dosa-dosa besar. Al-Kabair. Jadi kalau taklim ya bagusnya seperti itu. Tentang Islam. Rukun-rukun Islam agak mendetail dikit. Kemudian tentang rukun-rukun iman. Agak mendetail sedikit. Sesuai pemahaman ya. Sesuai yang bisa difahami. Setelah itu tentang ibadah-ibadah yang wajib itu. Kemudian tentang al-kabair. Dosa-dosa besar. Begitu. Karena yang menjatuhkan seseorang. Mengeluarkan seorang. Atau menjatuhkan kadar seseorang. Menjadi menjatuhkan kredibilitas seorang itu ini. Apa namanya dosa-dosa besar. Atau kebid'ahan. Dosa-dosa besar atau kebid'ahan. Ya, melakukan dosa besar jadi fasik, jatuh walaupun masih ahlus sunnah. Melakukan kebid'ahan ya keluar dari sunnah secara global begitu ya kan. Berarti bukan ahlus sunnah, berarti yang menjatuhkan ini. Ya kebid'ahan itu ya di antara dipelajari di sini di rukun Islam, rukun iman ini kaidah-kaidahnya dasarnya. Adapun dosa-dosa kecil ya bukan berarti diremehkan tetapi tidak menjatuhkan langsung. Tidak menjatuhkan. Sehingga enggak boleh mengungkit-ungkit kesan orang lain hanya dengan dosa-dosa kecil itu enggak boleh. Menjatuhkan orang lain dengan dosa kecil enggak boleh. Apalagi yang bukan dosa, hanya akhlakiah atau apa. Jelas ya? Demikian juga ya, apa namanya meninggalkan amalan-amalan sunnah. Ya itu enggak menjatuhkan. Sementara kita cukupkan dulu. InsyaAllah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.